Melanjutkan pembahasan daripada kitab Manhajus Salikin dalam bab Al-Hajar li Falas au Ghairi. Dalam pembahasan ini, pada pertemuan yang telah lalu, kita telah sampai pada penjelasan tentang Al-Nadi. Asy-Syaikh Sa'di menyatakan Al-Nadi huwa al-qadir 'ala al-wafa. Alladhi laisa mumaqilan wa yumkin tahdhiruhu li majlisil hukmi. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya. Di saat saudaranya tersebut, orang yang berutang, adalah seorang yang mu'sir, maka mu'sir artinya adalah dalam kesulitan, tidak sanggup menutup hutangnya di saat telah jatuh tempo, maka wajib untuk memberikan indor, yakni memberikan tangguh. Dan kepada orang yang musir, dalam artian si peminjam adalah orang yang diberi kelapangan dan keluasan, maka tetap dipermudah urusannya. Ada putra dan si peminjam, maka dia asuh untuk al-wafa, menunaikan daripada tanggungannya. Secara sempurna, dengan sebaik-baiknya, baik sisi kadar ataupun speknya, kualitas ataupun kriterianya, dan beliau membawakan hadis sabda Rasulullah SAW yang mengancam orang yang mumafil, menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan ampuh. Dan itu merupakan kezaliman, dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan apabila seorang peminjam memindahkan hutangnya tersebut, pinjamannya tersebut, kepada orang lain, yang orang lain tersebut memiliki tabungan kepada dirinya, sedangkan orang lain tersebut adalah orang yang mali, maka hendaknya orang yang memberikan pinjaman menyetujuinya. Dan mali ini adalah orang yang memiliki 3 kriteria disebutkan di sini. Yang pertama, al-qudra al-maliyah, al-qadir 'ala al-wafa, kemampuan dari sisi harta, memiliki kemampuan untuk melunasi. Sehingga kalau dilihat ternyata ini orang bukan orang yang mampu, si pemberi pinjaman berhak untuk menolak ihalah tersebut, ya, pemindahan tersebut. Kemudian syarat yang kedua, laisa mumafilan, bukan orang yang mumafil, yang suka mengulur-ulur dan menunda-tunda, menunda-nunda daripada pembayaran hutang. Memang dia mampu, tetapi dia ini orang yang kaya belut, bikinnya luar biasa. Setiap kali diminta, minta hutangnya, senantiasa berpelit, sulit untuk kemudian bisa terbayarkan. Maka ini berarti bukan mali. Si pemberi pinjaman bisa mengatakan, saya tidak mau dihalangkan kepada bulan, bulan mau di orang yang mumatil. Kemudian syarat yang ketiga, yumkin tahdiruhu di majlis hukmi, mungkin kalau untuk dihadirkan pada majlis hukum, dipersidangkan. Untuk misalnya diperkenalkan itu bisa hal kemudian. Adapun mari orang yang kaya tapi dia dalam keadaan lemah, berbaring, senantiasa sudah sepuh, sudah tua, mari sakit yang berkelanjutan, tidak mungkin untuk dihadirkan dalam majlis hakimnya, tidak bisa dihadirkan. Dia berarti bukan mari. So, yang demikian secara ringkas sampai yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya, qala sayyidina rahimahullah, wa idza kanat ad-duyun akthar min malil insan, dan apabila hutang-hutang seseorang lebih banyak dari hartanya, hutang yang dia tanggung itu lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Ini definisi daripada falas, orang yang kaya. Jadi keadaan daripada seseorang terkait dengan tanggungan utang yang ada pada dirinya kepada para pemberi pinjaman itu ada tiga keadaan. Termasuk dalam hal ini adalah harta yang sifatnya dijadikan sebagai saham yang dikelola oleh seseorang. Maka ini keadaannya ada tiga. Sekarang yang kita bahas adalah orang-orang yang punya hutang. Punya hutang kepada orang lain, saudaranya, dan telah jatuh tempo. Ini pembahasannya. Maka keadaannya tiga. Keadaan yang pertama, harta yang dia miliki, harta orang yang berhutang, si peminjam, yang dia miliki, kalau di total seluruhnya harta dia itu sesuai dengan kadar hutangnya, atau bahkan lebih banyak daripada hutangnya. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau mudah diperkenalkan tentunya, hakim memutuskan untuk memerintahkan membayar hutangnya dengan harta tersebut. Harta dia saat sudah jatuh tempo, di mana dia memiliki harta yang lebih daripada kadar hutang yang menjadi tanggungannya. Thank you. Kalau tidak, maka Anda mana adalah penjara. Sampai ya terbayarkan hutang-hutang. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang berhutang tersebut dia tidak memiliki harta. Sama sekali tidak punya harta. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, jika diberlakukan hajar, dan ya tentunya tidak diijab dengan ijab apapun, karena dia tidak punya harta, tetapi diberi tangguh. Artinya bukan kemudian hutangnya lepas di saat jatuh tempo dan dia tidak memiliki harta, menjadi tanggungan dia tetapi diberi tangguh. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas. Al-hajar li falas. Yang pertama tadi, orangnya mampu, tapi dia mumatil. Maka hakim yang menginjak air, membayar hutang seluruhnya. Hartamu banyak. Kau memiliki tanah di sana, rumah di sana, mobil di sana, ini. Jadi. Maka diinjak oleh hakim. Ada kedua tidak memiliki harta sama sekali, maka diberi ikhtiar, diberikan masa tangguh dan tempo. Yang ketiga, ya, dia memiliki harta lebih dari kebutuhan dia, dari kebutuhan pokok dia. Tetapi dibandingkan dengan hutang yang menjadi tanggungannya, harta dia tidak ada apa-apa. Lebih sedikit daripada tanggungannya. Hartanya tersebut lebih sedikit daripada tanggungannya. Maka inilah yang diberlakukan padanya hajar. Al-hajar li falas adalah yang seperti ini. Hartanya di total seluruhnya lebih rendah daripada nilai tanggungan hutangnya. Dan hajar ini berlaku di saat diminta oleh para pemberi pinjaman. Di saat jatuh tempo, dia tidak mampu untuk membayar, maka diangkat perkaranya untuk kemudian hakim memutuskan tidak boleh mempergunakan harta sama sekali. Harta dia sendiri itu tidak boleh dipergunakan. Ditahan hartanya. Ini katanya di sini, waidakan nanti duyun akar nikmalin insan. Apabila hutang seseorang lebih banyak daripada hartanya, wa tolab al-qurama au ba'duhu minal hakim an yak jura'alai. Dan al-qurama ini orang-orang yang memberikan pinjaman meminta baik seluruhnya, rumah semuanya, ataupun sebagian, satu saja, ada yang meminta untuk hakim memberikan keputusan atasnya. Di hadir ini kita akan dari mengalokasikan hal tadi. Karena itu kepentingannya adalah kepentingan daripada para guruma. Harta dia ini tentunya karena hutangnya lebih banyak, ya, seolah-olah sudah tidak ada lagi harta. seolah-olah itu bukan harta dia, sehingga di saat si pemilik itu mengatakan jangan untuk digunakan, ya tidak boleh dia menggunakannya sama sekali. Sehingga itu yang disebut dengan mamnu' mutasarruf. Karena di dalam syarat-syarat dalam jual beli banyak sekali, nanti kita sebut dalam masalah rumah, kapalah, roman, ya, wakalah, dan yang selainnya banyak ya, perkara-perkara itu semuanya disyaratkan jaiz mutasarruf. Sedangkan orang yang seperti ini dia dalam keadaan mamnu' mutasarruf, terhalang, sehingga dia tidak bisa menjadi misalnya domin atau kafil, tidak bisa. Wakil, bagaimana dia tidak memiliki hak untuk sedikit pun mempergunakan hartanya? Dia terhalang disebabkan karena pailin atau karena falas yang terjadi padanya. Tetap untuk melakukan jual beli dia boleh. Dan perkaranya disebarluaskan, yakni urusan dia ini disampaikan kepada khalayak, disampaikan bahwa pulang dengan keadaan baik, hartanya ya ditahan oleh hakim. Dan tentunya dalam keadaan seperti ini akan segera terjadi proses untuk apa istilahnya pembayar terhadap utang-utang yang ada dengan harta tersebut. Berkata saya berikutnya, saya mana ulangi, wa idza kana tuyun akthar min malil insan, apabila utang seseorang itu lebih banyak daripada hartanya, wa talaba al-ghurama au baqtuhum min al-hakim an yahjur alai, dan para pemberi pinjaman atau sebagian mereka meminta kepada hakim untuk menghajar hartanya, wa mana min at-tasarruf, dan menghalangi dia daripada mengalokasikan fi jami' malih pada seluruh hartanya, thumma yasfi, kemudian yasfi malah. Wa yaqsimuhu 'ala al-ghurama bi qadri uyunihi. Kemudian yasli mala, yakni diambil seluruh hartanya. Sita dan dibagi-bagikan kepada para buroma sesuai dengan kadar hutang-hutang mereka. Di sini Asy'ari menjelaskan tentang kaidah tata cara untuk membayar hutang-hutang kepada para pemberi pinjaman saat terjadi yang seperti ini, kaidah tanggungannya lebih besar daripada jumlah hartanya. Hakim menyita seluruh daripada hartanya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhutang sesuai dengan prosentase harta yang mereka pinjamkan masing-masing. Dan dalam keadaan seperti ini, hakim bertindak dituntut untuk sangat bijaksana dalam menjual aset-aset orang yang pailit tersebut. Dia menjualnya, ya, hakim yang menjual dengan perhatikan kemaslahatan bagi si pemilik harta, yakni orang yang baik tersebut. Tentunya yang pertama adalah dijual barang-barang yang paling cepat rusak, supaya segera laku. Kalau di sana ada makanan, minuman, sebagainya, maka itu yang dijual pertama kali, supaya segera berubah menjadi harta. Kemudian setelah itu, harta-harta dia yang bergerak, harta-harta yang bergerak. Ini juga tentunya terkait dengan kemaslahatan mobilnya, sepeda motornya, alat transportasinya. Kemudian alat-alat elektronik, kalau memiliki alat-alat elektronik. Baru kemudian harta dia yang bersifat properti, ya, tanah, rumah dan sebagainya. Kemudian setelah menjadi bentuknya adalah harta, maka masing-masing daripada penagih hutang diberi sesuai dengan prosentasenya, sesuai dengan prosentasenya. Karena tidak mungkin kalau untuk bisa dibayar semuanya. Ini harta kurang daripada nilai utang. Misalnya utangnya dia itu total ada 500 juta. Setelah dijual asetnya semua, ternyata hanya mencapai nilai 100 juta. Nah di sana ada orang yang berhutang kepada dia 250 juta tanggungannya. Tanggungan dia itu 250 juta, berarti persentasenya adalah 50%. Nah orang ini mendapatkan dari 100 juta tadi 50 juta. Jadi paham ini. Jadi disesuaikan dengan persentase. Maka setelah dilakukan hal tersebut dan tentunya masih tersisa kan hutang ini 400 juta tadi. Tersisa hutang 400 juta bukan kemudian lepas. Tetap itu tercatat sebagai hutang. Masing-masingnya kalau tadi yang hutang 250 juta memberikan pinjaman 250 juta, dia hanya baru terbayar 50 juta, maka tercatat hutangnya dia masih 200 juta. Masih tetap seperti ini. Dan dalam keadaan seperti ini wajib hukumnya memberikan idzar. Wajib hukumnya memberikan apa? Idzar. Memberikan tempo kepada diri. Dan dalam keadaan ini juga hakim memberikan sesuatu kepada orang yang palit tadi untuk sekedar dia bisa menjalankan hidupnya, nah, dalam artian rumah, kemudian apa-apa yang bisa dia jadikan sebagai tetap, ya istilahnya, untuk bisa tetap menjalankan bisnisnya dan sebagainya. Nah itu bagian-bagian tersebut tidak dijual semua, tidak tetap diberikan apa istilahnya, tidak kemudian disita semuanya sampai habis tidak. Tetap misalnya rumah satu misalnya dijual kemudian diberikan untuk dia tempat yang dia layak untuk dia tinggal di sini, kendaraan diberikan kepada dia yang layak untuk dia rumah, tetap diberikan seperti itu. Dan itu tidak ada aturan syar'inya yang mengatur secara rinci, tetapi dikembalikan kepada kebijakan hakim. Sehingga dalam perkara ini seorang hakim benar-benar harus melihat sisi maslahat dan kebijakan dia itu sangat menentukan keadilan dia dalam permasalahan ini. Dan keadaan orang yang pahit seperti ini tidak kemudian ya dimasukkan kepada ke dalam penjara sebagainya, enggak. Itu tidak boleh. Orang yang terjatuh dalam pahit ini. Tapi berikutnya dia menyatakan wala yuqaddimu minhum illa sahibar rahmi birahmihi. Dan tidaklah didahulukan dari mereka-mereka ini, yaitu dari al-ghuroma dari para pemberi pinjaman tidak lebih diutamakan antara satu dengan yang lain kecuali pemilik rohnya. Ada orang yang memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan secara tertulis saja, ya, secara tertulis. Ada yang meminta supaya ada rohnya di situ. Jadi orang yang memberikan pinjaman dan dia memegang roh, apa istilahnya ini, barang jadi agor milik si peminjam, maka ini yang didahulukan untuk dibayarkan. Misalnya kalau tadi harta-harta yang aset daripada orang yang pilih tadi yang tidak berada di tangan si pemberi pinjaman, ya, ini semua aset ini nanti persentasenya merata sesuai dengan kadar persentase hutang masing-masing. Adapun orang yang kemudian dia membawa roh, ya, saya, ya, dia punya hutang kepada saya dan saya memiliki barang dia yang saya pegang sebagai roh, sebagai bor, maka orang yang membawa barang sebagai jaminan tadi, rohan tadi, ya, ini dia dikedepankan, didahulukan atas yang lain, karena dia membawa rohan ini nanti dijual, kemudian nilai daripada penjualan ini, rohan ini untuk membayar hutang yang ada pada dirinya, ya, untuk membayar hutang yang ada pada dirinya. Misalnya dia hutangnya 250 juta tadi, dia memiliki rohan. Nah, rohannya ini dijual. Rohnya dijual, kalau ternyata lakunya hanya 50 juta, ya, ternyata lakunya hanya 50 juta, ya, dikasihkan 50 juta tadi untuk dia, didahulukan juga. Ya, tidak kemudian dimasukkan ke dalam harta yang lainnya, harta aset si pemilik yang lainnya, apa, si pemilik yang terjadi padanya baik tadi. Tidak digabungkan ke sana rohnya, tidak. Tapi didahulukan untuk orang yang memegang roh. 50 juta untuk dia sendiri, ya. Berapa jadinya? 200 juta hutangnya. Nah, yang 200 juta sisanya ini masuk dalam persentase. Bisa dipahami. Kemudian saya menyatakan man adraka ma adri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka ma lahu 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Ini dalilnya. Ya, dalil kenapa didahulukan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man adraka ma lahu 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Muttafaqun alaih. Nah, ini lain lagi, ya. Ini yang kedua berarti. Jadi wala yuqaddim minhum illa. Ini dan tidaklah didahulukan dari mereka, dari si pemberi pinjaman, kecuali yang pertama, sahibur rohan birohni. Ini sahibur rohan birohni. Pemilik rohan dengan rohnya tersebut itu didahulukan, ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua. Man adraka ma lahu 'inda rajulin qad aflasa. Man adraka ma lahu 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Orang yang dia mendapati hartanya di sisi seseorang yang telah muflis, yang telah falas, terjatuh dalam falas. Aidit. Fa huwa, maka dia, huwa di sini kembalinya kepada man yang di depan tadi. Bahwa maka dia, yakni orang yang dia dapati hartanya, ahaqqu bihi, yakni bihi di sini kembali kepada al-mal, dia lebih berhak terhadap harta tersebut min ghairihi dibandingkan yang lainnya. Nah, di sini gambarannya seseorang misalnya dia menjual mobil. Menjual mobil kepada si fulan yang ternyata si fulan ini kemudian bangkrut. Nah, mobil itu mobil dia kan. Man adraka malah barang siapa yang dia mendapati hartanya, yaitu mobilnya. Inda rajulin qad aflas, pada seseorang yang dia telah bangkrut. Ini bangkrut ini sekarang. Bahwa maka si pemilik mobil tadi ahaqqu bihi, lebih berat terhadap mobil tersebut min ghairi, daripada selain. Bisa dipahami sampai di sini? Maka di saat kemudian mobil tersebut ya, dijual kepada orang yang mukhlis dalam keadaan penjualannya bersifat cicilan atau kredit, ya, tempo, bukan dijual secara kontan. Kalau kontan ya sudah menjadi aset untuk kemudian menjadi apa persentase bersama, tapi ini masih dalam catatan hutang. Sedangkan mobil tersebut masih tidak berubah sifat-sifatnya. Nah, di saat kemudian tercatat, dikumpulkan hartanya semua, ya, di audit, kemudian di situ pendapatan ini ada mobil. Nah, orang yang tadi ya dia punya hutang, dia itu hutang kepada saya. Hutangnya adalah 200 juta yang itu karena dia membeli mobil dari saya. Nah, saya belum mendapatkan sedikit pun uang cicilan. Karena cicilan pertama itu satu bulan ke depan dan dia belum memberikan cicilan sama sekali. Saya belum mengambil uang dari dia sama sekali. Misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia mengatakan saya mengambil kembali mobil saya. Dan tidak mengapa misalnya walaupun dia sudah mempergunakannya beberapa hari, beberapa pekan, tidak apa-apa sudah. Yang penting saya meminta mobil saya. Maka yang seperti ini dia paling berhak terhadap mobil tersebut. Akan tetapi hal ini dengan syarat. Syaratnya adalah si pemilik mobil tadi belum mengambil sedikitpun daripada nilai mobilnya, nilai harga mobil. Kalau dia sudah mengambilnya, maka dia masuk dalam prosentase juga. Mobil tersebut bagian daripada yang aset yang dijual untuk disamakan prosentasenya dengan yang lain. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Ayu maradu lil ba'a mata'an fa'aflasa. Fa'aflasa alladhi ta'ahu. Lelaki manapun yang dia menjual barang, kemudian orang yang membelinya itu bangkrut. Walam yakbit alladhi ba'ahu min tsamanihi syai'an. Dalam keadaan orang yang menjual tadi, barang tadi belum menerima sedikit pun pembayaran. Fawajada mata'ahu bi'aini. Kemudian dia dapati barang dia itu, ya, memang betul-betul barang yang dia jual tersebut. Fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak terhadap barang tersebut. Jadi di sini syaratnya adalah lam yakbit alladhi ba'ahu min tsamanihi syai'an. Dia belum menerima pembayaran sedikitpun. Dan kemungkinan terjadi yang seperti ini kalau sekarang mungkin sangat kecil juga. Ya, terjadinya jual beli terlebih sekelas mobil ya mesti paling tidak ada down paymentnya, gitu. Paling tidak ya. Pamuka. Walaupun tidak, maka pembayaran apa istilahnya itu cicilan pertama pada saat mengambil. Cicilan pertama sekian. Dengan seperti ini ya tentunya tidak bisa diambil oleh dia. Kenapa? Karena dia telah mengambil sebagian daripada nilai barangnya, sehingga jatuhnya kepada hutang dan tidak berbeda antara dia dengan yang lain. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Bukhari. Demikian pembahasan tentang masalah Al-Hajar bin Falas secara global. Jadi berikutnya ini pembahasan masih terkait dengan hajar. Kalau tadi hajar di hadil ghair, maka berikutnya ini adalah di hadil nafs. Sesali menyatakan berikutnya, wa yajibu ala waliyyi shaghir wassafi wal majrun an yamna'ahu min at-tasarruf fi malihi alladhi yadhurruhu. Dan wajib atas wali anak kecil, idiot, ataupun orang yang gila untuk menahan mereka dari mempergunakan harta mereka yang membawa kepada kemadharatan mereka. Anak kecil ini hartanya dipegang oleh walinya, orang tuanya, ataupun yang lainnya. Nanti pembahasan wali ada sendiri. Sebenarnya setelah ini tentunya pembahasannya bab usul, kemudian babul wakalah. Ini wakalah ini perwalian. Di antaranya adalah perwalian. Baik. Wa yajib ala wali shaghir wassafi wal majnun. Di sini bahwasannya orang yang hartanya ditahan untuk kepentingan diri mereka sendiri itu ada tiga macam. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua adalah orang yang idiot, shaghir, dan yang keempat adalah orang gila. Yang menahan adalah wali. Wali di sini yang pertama tentunya orang tuanya, dan disyaratkan wali tersebut seorang yang adil dan rasyid. Dan nanti ada pembahasan secara khusus. Jadi, kemudian wasi, yakni orang yang diwasiatkan. Kemudian hakim. Harta anak kecil, harta sapi, harta majnun. Misal orang tua meninggal dunia, dia meninggalkan anak masih kecil. Ya. Maka anak yang masih kecil ini dia punya hak dari harta orang tua yang dia tinggalkan. Yusikumullah fi auladikum min dzakari mithlu hadzihi al-usbahi. Allah berwasiat terhadap anak-anak kalian bagi anak laki-laki dua kali gajian dari anak perempuan. Sehingga meskipun masih kecil-kecil, mereka itu punya harta. Nah, harta ini dipegang oleh walinya. Nah, siapa walinya? Kalau orang tua memberikan wasiat, ya itu yang diberikan wasiat. Kalau tidak, maka bisa dari kerabatnya yang paling memiliki kriteria yang paling tepat. Nanti ada pembahasannya ada sendiri. Baik, Allah utama alam biswab, karena ini juga cukup panjang penjelasannya, supaya tidak terputus. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.